Selalu mencintai, kini harus aku sakiti, karena kini ku telah mendua, menyakiti hatimu. Dia yang telah lama ku kagumi, kini telah membuka hatinya. Tak mampu ku merubah segalanya, inilah takdirku. Aku tak cintaimu yang melukai hati dan perasaanmu. Biarlah aku terima semua balasan dari hancurnya hatimu. Maafkan aku bukan yang terbaik. Aku janjikan padamu, tahan air matamu, ku tak pantas menerimanya. Perasaanmu.